نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا. Masih dipancarluaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sandang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara bersama Umi dan Buya, dalam acara belajar bareng bersama Umi dan Buya, tentunya di Radioku ya, dan juga disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV. Baik Buya, lanjut selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk Buya melalui via WhatsApp dan juga SMS Buya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Cirebon, mudah-mudahan Buya dan Umi selalu diberi panjang umur dalam ketaatan serta walafiat, amin. Ada seorang laki-laki amin, Buya, ngajak nikah, katanya dia sudah mengistikhori saya pada kiai, jawabnya saya baik untuk dia. Terus saya juga mengistikhori dia pada kiai saya, jawab guru saya dia baik untuk saya. Tapi kata guru saya, kalau keputusan nerusin menunggunya terserah saya, karena dia sekarang masih mesantren di Yaman Buya. Pertanyaan saya Buya, apakah saya lebih baik menunggunya atau gimana Buya? Baik, artinya dalam menunggu ini diserahkan kepada Anda dalam kemampuan untuk menunggu, artinya Anda belum butuh kepada pernikahan dalam waktu cepat. Anda masih bisa bersabar. Dan juga kemudian tidak. Dan Anda pastikan dalam jangka, dalam masa menanti itu, Anda tidak akan lakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan Anda harus siap, jangan sampai setelah menanti bertahun-tahun ternyata dari pihak sana juga menggagalkan. Sementara Anda sudah terbuang waktu Anda. Sementara umur Anda semakin bertambah, ya kan? Ya, itu jadi maka dari itu memang himbauannya adalah secepatnya. Baik, kalau memang seperti itu bisa saja dengan nikah, dipastikan nikah ya, dengan pernikahan yang penting sudah akad, jadi bisa telepon bebas, ngomong bebas dan seterusnya. Jarak jauh ya. Jarak jauh karena memang dari awal sudah nerima ya demikian. Biarpun kami tidak menghimbau pernikahan jarak jauh. Pernikahan jarak jauh itu berlaku kapan, daripada membiarkan dalam pertunangan. Dalam pertunangan ya, Bu. Tapi impiannya adalah pertama adalah harapannya nikah segera dan bisa bertemu. Ya, baik, jadi seperti itu Bu ya. Baik, ini solusi bagi yang bertanya tadi. Artinya Anda bisa meminta mungkin ya pernikahan jarak jauh, walaupun di Yaman, di Indonesia pernikahan sangat mudah untuk dilakukan ya, supaya nanti Anda semakin artinya dimudahkan untuk di dalam berkomunikasi. Berkomunikasi kebebasan ya, sudah suami. Karena sudah suami istri Bu ya. Baik, subhanallah. Terima kasih Bu ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Cirebon Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu ya, ketika keluarga selalu mendesak anak putrinya yang sudah berumur lebih daripada 25 tahun untuk menikah, sedangkan pihak keluarga pun tidak mau membantu mencarikan, hanya menuntut dengan ucapan segera nikah, jangan pilih-pilih, ingat usiamu sudah lebih dari cukup. Apa yang harus dilakukan Bu ya? Kadang ngerasa malu kalau terus-terusan ditanya seperti itu, sedang usaha dari diri sendiri pun sudah dilakukan berulang kali untuk dicarikan, baik usaha ke ustadz ataupun ke teman terdekat, tapi masih belum ada gambaran. Terima kasih Bu ya, mohon doanya. Yang perlu ditata adalah hati Anda, tidak usah prasangka buruk kepada orang tua. Maksudnya orang tua menginginkan Anda senang di sisi satu sisi. Sisi lain juga beliau tidak ingin memaksakan dengan pilihan beliau, kan seenak-enaknya Anda. Tinggal Anda terus berusaha dan berusaha dan berusaha. Tidak usah risih lah. Kalau sudah mulai risih, sebetulnya Anda sendiri sudah masuk wilayah buru-buru itu. Akhirnya nanti na'udzubillah gara-gara Anda risih, pengennya nikah deh asal aja deh, yang penting tidak ditanya lagi. Enggak begitu. Harus matang di dalam cara memilih. Tidak boleh hanya dikejar-kejar oleh orang, lalu Anda menikah dengan terburu-buru. Itu enggak dibenarkan. Iya, Bu. Dan mungkin kadang dorongan seperti itu banyak Bu ya. Kadang merasa tertekan juga Bu ya. Tidak perlu merasa tertekan. Itu adalah himbauan saja. Karena berapa kali pernah sempat ada yang curhat nih Bu ya, kaum ini dari kan kata Bu ya, yang namanya mau nikah ini kan tetap harus memilih selektif ya. Hanya gitu tadi, kadang faktor umur tuh kadang menjadikan keluarga tuh kalau sudah ada yang meminang tuh udah langsung ngomong, udah sih kamu jangan terlalu banyak ngasih syarat sih gitu. Padahal memang maksudnya orang tua benar tentunya. Memang jangan banyak ngasih syarat. Iya. Pada kadang anak-anak melihat agama, dari sisi agama itu Bu ya. Jadi kadang orang tua melihatnya tidak dari situ Bu ya. Nah, itu balik dan salahnya jangan dituruti dong. Iya, Bu. Cari ya yang benar sesuai dengan agama nomor satu dan seterusnya. Nah, ini Bu ya. Dan jangan khawatir, ingat tidak, jadi Anda harus pastikan batin Anda yakin. Kalau orang belum mendapatkan jodoh bukan serta-merta karena jeleknya akhlak. Bukan serta-merta karena jeleknya wajah. Anda tidak usah seperti itu. Banyak orang wajah pas-pasan tapi dimudahkan nikahnya, ya enggak? Iya, Bu. Akhlak jelek juga ada yang gampang nih? Nikah. Nikah. Itu adalah waktu yang belum diberikan oleh Allah kepada Anda. Subhanallah. Ya. Ada jatahnya masing-masing, ya. Ada jatahnya, ya. Tinggal harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu. Selanjutnya terima kasih, Bu, ya, atas jawabannya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Bu Yaumi yang dimuliakan Allah, amin. Ini izin bertanya, kapan dan adakah ketentuan usia yang layak atau cukup bagi anak putri untuk menikah dan dinikahkan? Dan bisakah, Bu, ya, seorang yang bukan santri ingin meminang santri, Bu, ya? Syukran Allah. Waalaikumsalam. Masalah usia tidak ada ketentuan yang pasti. Yang jelas dalam bahasa fikih, pertama dia sudah punya keinginan, ya kan? Dan kalau sudah punya keinginan, biasanya umumnya adalah secara fisik sudah bisa untuk melakukan hubungan suami istri, ya kan? Jadi masalah umur tidak ada batasan. Pernikahan dini yang tidak diperkenankan adalah yang dini yang tidak dipikirkan. Apakah umur 14 tahun dini? Oh tidak. Kalau 14 tahun sudah matang dan dewasa, ya kan? 15 tahun. Ini kan undang-undang pemerintah. Berapa pemerintah? 20? Sekitar 20. Iya, lambat. Terlalu lambat. Jadi masalah umur tidak ada batasan tertentu. Yang penting seorang wanita sudah menginginkan kepada yang demikian itu. Karena mohon maaf, lihat, mau dibatasi 13 tahun katanya enggak pantas, 12 tahun. Tahunya banyak anak-anak kecil zina. Lihat berita-berita di itu. Alhamdulillah nikah malah usia seperti Masya Allah. Itu, ya. Artinya apa? Sesuai dengan kebutuhannya itulah kita anggap dia adalah sudah waktunya untuk kita nikahkan. 13 tahun misalnya, mohon maaf 13 tahun, karena mungkin masalah 14 tahun, 13 tahun, 15 tahun, tapi ternyata urusan syahwatnya, pergaulan sudah gak karu-karuan, ya enggak? Ya? Sementara dia sudah menginginkan kepada yang satu itu, misalnya. Kalau dibiarkan, tak-taunya dia di luar. Ya, ya. Sampai sebuah laboratorium merasa kaget, anak umur 13 tahun, tiba-tiba apa? Pertama dipikir sakit mah dan sebagainya, masuk laboratorium, ternyata terbukti positif. Ya, biar, dan kejadian sebenarnya bukan 1-2 dan banyak kasusnya. Banyak, ya, makanya jadi indahnya di dalam agama kita adalah ya sesuai dengan kebutuhannya. Hajat, nah, ya, begitu sebaliknya, biar umurnya sudah 30 tahun kalau dia tidak butuh jangan dipaksa untuk menikah. Baik, biar. Dan juga tadi masalah santri. Nah, tinggal cara memilihkannya nanti. Misalnya kalau anak ini masih kecil, ya, 14 tahun dan sebagainya, perlu dicari orang yang sudah sangat dewasa. Dewasa bisa membimbing dia. Ya, biar. Makanya ada subhanallah masa-masa kalau kita lihat Nabi adalah contoh dalam segala-galanya. Waktu Nabi masih dalam masa muda-mudanya, Allah beri Sayyidah Khadijah Kubro keibu-ibuan, sehingga ini keseimbangan. Setelah itu adalah Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, kan begitu? Sayyidah Aisyah kanak-kanaan Nabi. Ini sebuah contoh saja ini. Jadi tinggal bagaimana memilihnya. Maka pernikahan dini yang bermasalah adalah yang pernikahan dini karena hamil duluan, terpaksa, tidak pakai renungan, pikiran dan sebagainya. Adapun kalau di luar santri menikah dengan santri, ya boleh-boleh saja dong. Siapa yang melarang? Gak ada aturan seperti itu. Hanya santrinya mau enggak, gitu loh. Ini kan permasalahan, kita tidak bisa memaksa. Karena biasanya santri pilihannya adalah yang nyantri. Karena mungkin secara pemikiran dan mudah untuk berdiskusi dalam urusan ini. Biasa sama-sama orang, biasanya anak ini pengen sama anak. Di luar pun juga kadang-kadang sama. Fakultas ini, sekolah ini. Ini adalah wajar saja. Tapi secara umum tidak ada larangan. Siapapun boleh menikah dari luar. Dan banyak kok anak kita santri dapat orang luar juga ada kok. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Subhanallah, masih banyak pertanyaan, Bu, ya. Sebenarnya yang masih ditanyakan oleh pemirsa dan juga sahabat melalui via WhatsApp dan juga SMS, ya. Jangan juga telepon. Tapi kami mohon maaf dikarenakan tidak bisa menjawab dikarenakan waktu, ya. Maka sudah harus diakhiri, Bu, ya. Baik, selanjutnya ditutup dengan kesimpulan dan juga doa, Bu, ya. Bismillah. Kesimpulannya adalah anak-anakku semua, adik-adikku yang sudah ketemu orang yang soleh, ya, apakah karena selama ini Anda menyaksikan dia baik, karena Anda pernah mendengar dia tanpa harus Anda melacak keadaan dia, lalu Anda kok keinginan untuk mengambil dia, meminang dia, segera. Kalau Anda seorang wanita, gak ada masalah. Jadi proses yang kita sebutkan memilih kadang gak perlu lagi. proses milih kadang tidak perlu lagi. Kenapa harus pakai milih-milih? Sudah tahu dia orang baik kok di kampung saya. Kenapa harus milih-milih? Saya sudah dengar dia, nama dia, kebaikan dia. Mungkin dia adalah seorang ustadz yang soleh. Mungkin ada ustadz yang enggak soleh loh ya. Dia adalah seorang ustadz yang sangat soleh, yang baik dan sebagainya. Enggak usah pakai mikir-mikir lagi. Tinggal melangkah kepada pertunangan. Pertunangan. Kemudian istikharah, istikharah dulu, baru besok melangkah. Kemudian setelah itu dijaga antara pernikahan dengan pernikahan, antara masa pertunangan menuju pernikahan. Ini banyak godaan-godaan. Bahkan nanti akan kita lanjutkan bagaimana proses dalam pernikahan. Ini juga godaan besar. Kadang-kadang menikah sekali saja akhirnya melakukan sesuatu yang diharapkan Allah. Keberkahan hilang, malaikat rahmat tidak turun. Mana bisa didoain? Biarpun didoain oleh wali-wali kutub, malaikat tidak akan turun. Nanti akan dibahas. Jadi masa menjaga pertunangan akan tetap suci, bersih. Ini yang diperlukan. Dia adalah tetap haram bagimu. Kalian jangan berkomunikasi, jaga hati, banyak berdoa, semoga dimudahkan, percepat, ya, permudah. Itulah keberkahan dalam pernikahan. Baik, ya, semangat. Terima kasih. Baik. Biasanya tutup doa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhlulna wa afina wa la tubridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusal alaina innaka ala kulli syadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, jaga anak-anak kami. Jaga hati mereka ya Allah. Jangan sampai hati mereka kotor ya Allah dengan syahwat yang menggodanya ya Allah. Mudahkan pernikahan mereka ya Allah dengan pasangan orang yang kau ridai, yang kau cintai, yang menjadi sebab mereka saling mencintai karenamu. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya Allah, saat ini yang lagi ya Allah yang sudah rindu untuk menikah, buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Mudahkan kepada mereka ya Allah. Dan pilihkan kepada mereka pasangan-pasangan ya, orang-orang yang benar dekat kepadamu ya Allah. Dekat Amin. Kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kelak beri keturunan yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan pernikahan itu pernikahan yang menjadikan sebab mereka semakin baik kepadamu, kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Amin. Semakin rajin ibadah, berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Amin. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, keluarga kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga Amin. Kami. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Agar kami mudah mengabdi ya Allah. Agar kami mudah ya Allah berbuat baik kepadanya ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dari kebencian, permusuhan, kedengkian, dendam ya Allah. Lapangkan hati kami ya Allah. Lapangkan hati kami kepada pasangan kami ya Allah. Sehingga kami tidak sibuk dengan kekurangannya, kami tidak sibuk dengan kesalahannya. Akan tapi kami akan mensyukuri ya Allah karuniamu ya Allah yang kau berikan kepada kami melalui pasangan kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sihat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, Buya, terima kasih Buya atas penjelasannya, atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga apa yang Buya sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal kita semuanya untuk semakin lebih baik dalam melangkah. Dan juga bagi yang sudah akan menuju kepada pintu pernikahan, semoga Allah jaga ya. Dan yang masih belum menemukan jodohnya, semoga Allah pertemukan dengan pasangan soleh-soleh ahli surga insyaAllah. Baik Buya, terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih pada semua pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini. Semoga menjadi kebersamaan yang menjadi sebab kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon doanya selalu kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.